Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkannya dan kita melakukannya ibadah. Ibadah di hari yang mulia ini. Karena itu, maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan kita mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di akhir-akhir ini kita mendengar, kita menyaksikan, dan bahkan kita mengalami berbagai musibah yang menimpa umat manusia. Musibah datang terus menerus, datang satu musibah belum hilang, menyusul musibah berikutnya dan menyusul musibah berikutnya, sebagaimana yang kita rasakan, kita lihat dan kita saksikan. Musibah pandemi COVID-19 terus berlangsung, belum ada tanda-tanda akan hilangnya musibah terus tersebut. Kemudian datang musibah berikutnya, musibah banjir, musibah gunung meletus, gempa, dan yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, melalui khutbah ini, saya kembali mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya untuk kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa menghadapi serta menanggulangi musibah-musibah ini dengan benar. Menanggulangi musibah ini sesuai dengan zat, sesuai dengan ketentuan zat yang menurunkan musibah ini. Musibah itu datang, musibah itu menimpa, itu ada sebabnya, ada yang mendatangkan. Dan yang mendatangkan musibah itu menimpakan musibah karena satu sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang memiliki dan yang mengaturnya, itu yang menurunkan musibah. Karena sebab-sebab yang terjadi, karena sebab-sebab yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segala yang ada di langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki aturan-aturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki syariat untuk hamba-hambanya. Maka ketika hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini tidak mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, apa yang Allah wajibkan tidak ditunaikan, ditinggalkan, apa yang Allah larang, yang Allah cegah, dilakukan, dilanggar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya memberikan hukuman kepada makhluknya yang durhaka, kepada makhluknya yang tidak taat, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai musibah. Sebagai gambaran, manusia saja, manusia yang memiliki perusahaan umpamanya, yang memiliki bawahan, kemudian di dalam perusahaannya atau di dalam atau pada bawahnya itu ada pelanggaran-pelanggaran, tidak mentaati aturan yang ada, itu saja manusia itu akan memberikan sanksi, akan memberikan hukuman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi beserta isinya, memiliki aturan-aturan, memiliki syariat, memiliki undang-undang agar supaya diterapkan di muka bumi ini untuk kelestarian makhluknya. Sehingga ketika di antara makhluknya, di antara hamba-hambanya, ada yang melanggar aturan-aturan Allah, yang tidak mentaati Allah, larangan-larangan dikerjakan, kewajiban-kewajiban ditinggalkan, berbagai macam kemungkaran dilakukan, mulai dari yang paling besar sampai yang kecil dilakukan, maka Allah pun memberikan hukuman dengan menurunkan musibah. Oleh karena itu kita harus tahu apa sebabnya, apa yang menyebabkan terjadinya musibah. Kalau kita tahu apa yang menyebabkan terjadinya musibah, kita pun akan tahu bagaimana cara menanggulangi musibah tersebut. Kita pun akan bisa melakukan upaya dalam menanggulangi musibah itu dengan benar. Musibah yang menurunkan adalah Allah, dan yang menghilangkan juga Allah. Karena itu, ketika kita ingin tahu apa sebabnya terjadi musibah dan bagaimana cara menghilangkan musibah, maka cari tahu dan bertanya kepada Zat yang menurunkan musibah, yang menciptakan langit dan bumi, Apa sebabnya terjadi musibah dan bagaimana cara menghilangkan musibah? Disebutkan dalam beberapa nas, baik dalam Al-Quran maupun hadis, tentang sebab terjadinya musibah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'umillah fa dzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat satu perumpamaan dengan adanya satu negeri yang negeri tersebut tadinya adalah aman, tentram, rezeki datang melimpah ruah dari berbagai tempat. Tapi kemudian penduduk negeri tersebut tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut, mengkufuri kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut, maka Allah timpakan kepada mereka bencana. Rasa tidak aman, bencana ketidakamanan, rasa takut, kelaparan, karena apa yang telah mereka berbuat. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa adanya musibah, musibah itu terjadi tidak ada lain adalah karena kemaksiatan, karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Ketika manusia itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu bersyukur, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk mentaati Allah, untuk menjalankan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan menimpakan musibah, maka Allah akan menjaga kenikmatan tersebut, bahkan Allah akan menambahnya. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, sungguh akan kami tambah kenikmatan itu pada kalian. Tetapi ketika manusia tidak mensyukuri kenikmatan Allah, tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk perkara-perkara ketaatan, tetapi kufur terhadap nikmat Allah, yaitu menggunakan kenikmatan Allah untuk perkara-perkara maksiat, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan tidak dikerjakan, larangan-larangan Allah yang Allah larang dikerjakan, dilanggar, maka Allah timpakan musibah dengan berbagai macam musibah. Rasa kenikmatan, rasa aman dicabut, diganti dengan rasa tidak aman, rasa takut, keamanan hilang, kemakmuran, rezeki yang datang melimpah dicabut, diganti dengan berbagai kekurangan, berbagai krisis, kemiskinan, musibah yang menimpa perekonomian, dan musibah-musibah yang lain. Ini semuanya kata Allah adalah bima kanu yasna'un. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalika bi anna Allah lam yakum ghayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalik, hal itu maksudnya adalah azab, bencana itu terjadi, Allah timpakan karena sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah, tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah yang ada pada mereka sendiri. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa musibah, azab yang Allah timpakan kepada kaum umat-umat terdahulu itu tidak ada lain adalah karena mereka itu merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan kekufuran. Mereka tidak taat, mereka maksiat, maka Allah timpakan kepada mereka musibah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma sabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian. Semua musibah yang menimpa kalian adalah karena perbuatan kalian. Tetapi Allah banyak memaafkan. Banyak yang Allah maafkan. Ayat ini juga menegaskan bahwasannya musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa umat manusia, tidak ada lain adalah karena perbuatan manusia itu sendiri, yaitu as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran, kebidahan, dosa-dosa besar, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Itu yang menyebabkan terjadinya musibah. Dan Allah banyak memaafkan. Musibah terjadi adalah karena kemaksiatan. Musibah terjadi adalah karena pelanggaran terhadap syariat. Akan tetapi tidak semua musibah yang dilakukan oleh manusia langsung dibalas semuanya oleh Allah, tidak. Allah banyak memaafkan. Lau adzaqahum maktasabu jami'an mataraka ala dhahril ard min dabah. Seandainya semua perbuatan manusia, kemaksiatan manusia dibalas dengan adab, enggak akan tersisa lagi di muka bumi ini satu hewan, satu binatang melata pun, karena saking banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Maka dengan ini jelas bahwa musibah terjadi itu adalah karena dosa dan maksiat. Musibah itu terjadi adalah karena pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ini mesti harus kita fahami, harus kita sadari, dan harus kita camkan di dalam hati kita. Sehingga dengan ini kita akan sadar dan kita akan bisa menanggulangi musibah ini dengan benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita semuanya untuk kita segera meninggalkan segala bentuk dosa dan maksiat dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu musibah-musibah Allah akan hilangkan. Musibah-musibah Allah akan angkat. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa qurabik firwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adhnab al baqar wa radhitum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum.'" Dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, melakukan jual beli dengan cara riba, kalian memegangi ekor-ekor sapi. Yaitu kalian sibuk dengan urusan pertanian yang melalaikan kalian dari agama kalian. Dan kalian ridho, puas dengan bercocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menghabarkan, memberitakan bahwasannya musibah Allah akan timpakan kepada hamba-hambanya ketika hamba-hambanya melakukan kemaksiatan. Dan musibah itu tidak akan Allah cabut sampai hamba-hamba tersebut mau kembali kepada agama Allah. Rasulullah nyatakan, "Idza tabayatum bil ina," apabila kalian melakukan jual beli dengan cara ina, yaitu melakukan jual beli dengan cara riba. Al ina hayabi al insan as-sil'ata. Bithamanin muajjalin thumma yashtariha min al-mushtari bithamanin naqdin aqalla mimma ashtaraha. Ina itu adalah seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tidak kontan, dengan harga yang ditunda pembayarannya menyusul. Di saat itu juga barang itu dibeli kembali oleh penjualnya dengan harga kontan yang lebih murah dibandingkan harga pembeliannya pembeli tadi. Ini rekayasa riba. Rekayasa riba. Dijual harga 1 juta dibayar 5 bulan. Saat itu juga dibeli 500 ribu kontan. Ya. Dikasihkan uangnya, barang tetap ada pada penjual. Itu riba. Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara riba, ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Salah satu bentuk dosa besar yang sangat besar apabila dilakukan hal itu. Kemudian kalian akhadtum adnabal baqar, ini kinayah, kata kinayah yang maksudnya itu adalah sibuk dengan perkara duniawi. Sibuk dengan perkara duniawi, dalam hal ini pertanian, sehingga lalai terhadap agama. Tidak peduli yang halal yang haram, yang penting mendapatkan dunia. Meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan yang haram-haram karena kesibukan terhadap dunia. Waraditum bizar'i, kalian ridho puas ya, dengan perkara dunia tersebut, dan kalian tinggalkan jadi jalan Allah. Ini juga bentuk kemaksiatan. Maka Allah timpakan kehinaan. Sallallahu alaikum dhullan. Allah timpakan musibah dalam bentuk kehinaan. Dan Allah tidak akan mencabutnya. Allah tidak akan menghilangnya, menghilangkannya sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga cara untuk mengatasi, menanggulangi musibah itu adalah dengan segera kembali kepada agama. Tinggalkan segala bentuk dosa dan maksiat. Kembali taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu batasannya. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kita perhatikan manusia di zaman sekarang, sangat jarang kita dengar anjuran-anjuran, perintah-perintah menanggulangi bencana, menanggulangi musibah dengan banyak bertaubat, kembali kepada Allah, tinggalkan maksiat. Jarang. Ya. Yang kita dengar, yang kita saksikan anjuran untuk bagaimana melakukan upaya-upaya zahir yang sifatnya materi, duniawi saja. Yang sifatnya rohani, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, jarang kita dengar. Menanggulangi musibah seperti COVID-19 enggak cukup hanya dengan masker, cuci tangan, jaga jarak, enggak cukup. Enggak cukup hanya dengan masker-masker, dengan jaga jarak, hanya dengan cuci tangan, enggak cukup. Itu salah satu upaya yang sifatnya itu zahir. Ada upaya yang penting yang dilalaikan, yang mesti harus lebih diperhatikan, itu bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa. Karena musibah terjadi adalah karena sebab dosa, itu penyebab utamanya. Itu ditinggalkan, dosa-dosa ditinggalkan, taubat kepada Allah, taat kepada Allah, dibarengi dengan upaya-upaya zahir. Ya. Yang itu bentuk tawakal kepada Allah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang diupayakan, yang diusahakan hanya yang zahir-zahir saja, yang sifatnya materi duniawi saja, sementara yang sifatnya rohani enggak diperhatikan, upaya itu sia-sia. Ya. Tidak bermanfaat. Oleh karena itu, maka mari kita sebagai orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kita harus menghadapi musibah ini sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita, dan kita harus menghadapinya, menanggulanginya dengan benar. Kita tempuh dua sisi, sisi rohani dan jasmani, sisi duniawi dan sisi dini agama. Yang dengan itu insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala musibah yang Allah timpakan, dan Allah ganti musibah itu dengan kenikmatan, Allah ganti musibah itu dengan barokah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.